Keras lagi, oke, bisa. Mari sini ikuti aku. Mari sini ikuti aku. Oke, saya mau dengar semuanya nyanyi, oke. Saya mau dengar suaranya lebih keras lagi. Bisa ya? Bisa ya? Mari sini ikuti aku. Mari sini ikuti aku. Oke, terima kasih. 'Cause we gonna back in black.